Heber 2:10. Dagiman banta, enterm kap saksi sing kelewati kita. Emaka sia guilah krina sing ngambati ibas perdalanan ta, bagai pedosa silalap mencerawi si kita. Tutuslah hati tang ikuti perlumbaan silit ilebe-lebe enta. Kempak Yesuslah kita natam, sebab ia mesumbul restujun kini tekenta. Igeng kenang nanami kini seran ikayu persilang. Tapi erkiteken kriahan sinima ia, lana iyo kurina mela, mate ikayu persilang. Janah genduari, kundul ia arah kemohon kursi kini rajan dibata. Ukurilah kugua belinna kini seran Yesus, ngalakan perlawanan si rehna ibas kalak perdosa nari. Emaka olah kiti ukurndu, dingin olah kan putus asa. Sabab, ibas kam erbebe ngelawan dosa, lengah kam seh ngambur kendara. Lanaikin ingin ndu pengajaran si ikatakan di bawah taman bandu selaku anak-anakna. Oh anakku, perdiatekenlah adi iajarkan Tuhan kam, jana olah kiti ukurndu adi irawaina kam. Sabab iajarkan Tuhan kalak si iklingina, jana iligasna tep-tep kalak si ialokena jadi anakna. Gengkenlah kini seran si Rehman bandu, alokenlah bagi ajar ibas sekalak bapa nari. Sabab, kini serandu encidahkan maka ibahan dibatakan bagi anak-anakna. Litkin sekala anak sila ididik bapana, adilakam iajarkan bagi anak-anakna si Deban, labokam anak sisa, tapi anak haram. Idonienda lit bapanta, bapanta didik kita, janah Muhammad kita menbana. Adibagie, tentu harus pelebihan si bahan nandangi bapanta si isurga, gelah kita ngeluh. Bapanta si idoni enda, kenti si ngencak kita yajar kena, bagi menghuli ia kapna. Tapi kita yajar kendi bata, guna kini ulinta, gelah banci kita dat bagin ibas kebadianna. Asum kita yajarkan, ceda ateta, las ya kap meriah. Tapi dungna, kita si ngo terdidik, pengajaran banca kita ngeluh rikutkan si ngena ate dibata, seh maka malam ateta. Maka, angkatlah tandu si kote, janah pegegehlah tiwendu si largegeh. Tetaplah kam erdalan ibas dalan si pinter, gelah nahendu si tersihir, lar swina, tapi gelah malam. Meriahlah ras ICP, janah usahakanlah ngeluh bagi si ngena ate Tuhan, sabab adilah bagi ICP labo banci ngidah Tuhan. Jagalah, maka skala peola surut ibas lias ate dibata. Jagalah, maka skala peola bagi sinuan-sinuan si pagit uratna, si turah nusahi entrem jelma aluracunna. Jagalah, maka ola skala peerlagula menghuli, entah langer gai si mehergai yakap dibata bagi si Esau, sindayakan hakna selaku anak sintua, erkiteken sada mangkuk pangan. Ia tehndu, maka dungna arsura-sura Esau ngalaukan pasu-pasu ibas bapa nanari. Tapi itulah ia, aminna pe ipindona alo iluh mambur, sabab lalid idakna dalan guna ngobah kai singgo ibahanna. Kam laborehku deleng sinai, deleng si banci dadam. Ije, lid api sigurlah, gelap mesangan, angin meter. Sora trompet, sora ngerana, asum ibegi bangsa Israel sora mindo ia alo mesangan, gelah olah naimin ibegina. Layang asuk megisa, sebab lid perintah ibas sora enari. Kasakai sindadap deleng subuk jelma entah asu-asuhan, la bansila ibenteri alu batu sehmati. Kai si teridah ije, seh kelmejina, seh maka Musa pengerana, nina. Biar dengan gir-gir kel aku. Tapi, kam gorehku deleng Sion, bagai pekuku tadi bata singgelu, emu Jerusalem si isurga, ras meribu-ribu malaikatna. Kam goreh ku perpulungan si meriah, emu perpulungan kerina anak sintua ibas dibata, si gelarna enggo tersurat isurga. Kam goreh ku dibata, hakim kerina manusia, bagai peku kerina tendikalak bujur, si enggo serta ibahan dibata. Kam goreh ku Yesus, emu kelang-kelang padan simbaru, bagai pekudara si ipir-pirkan, si maba berita sindau ulin asangkan si ibaba darah Abil. Maka, jaga gelah olah lai bagi kendu singrana Adikala sila menggikan ia singerana i deleng sinai barenda pelapula, apai dengan kaki ta sila menggikan ia singerana i surga nari. Tentulah banci pula ibas ia nari. Paksa si enai megerdonienda ibahan sorana. Tapi genduari ngorpadan ia. Sekali nari ngenca pagi ku ugur, labo saja don enda, tapi surga pe. Kata sekali nari ngenca, ngatakan maka kerina si nasalin, si enggo ijadikan di bata, si banci iugur nandangi isambari, gelah tading kai sila terugur. Maka si katakan bujur mandi bata, sebab ibre kenaman banta kerajaan sila terugur. Si katakanlah bujur, dingin si sembah di bata, bagi si ngena Athena, alum hamat dingin biar. Sebab di batanta, si tuhuna api sing kernepkan kam.